ku memujanya, mengapa ku mengenalnya. Akhirnya ku jatuh cinta, dan dia pun membalasnya. Setelah saling menyinta, ku kira jadi bahagia. Ternyata indahnya cinta berubah. cinta.